Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumittini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala, min suwari adami ijabati talibi ala kulli su'alin. Berkata al-Syaikh Abdullah al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala, dalam kitab beliau Syarhu Risalati Adabittarisi wal Mudarrisi, beliau masuk ke dalam pembahasan mengenai min suwari adami ijabati talibi ala kulli su'alin. Di antara bentuk tidak dijawabnya setiap pertanyaan murid terhadap guru. Karena pembahasan sebelumnya sudah dibahas bahwa tidak semua pertanyaan murid itu perlu dijawab. Karena terkadang ya dikhawatirkan nanti jawaban tersebut itu akan membingungkannya. Atau bahwa ilmu tersebut itu sebetulnya belum perlu dipelajari oleh murid tersebut. Kemudian di sini dibahas ya bagaimana salah satu bentuk ya, tidak dijawabnya pertanyaan tersebut. Qauluhu, kemudian beliau mengutip ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala dalam risalah beliau Adabut Tarisi wal Mudarrisi, falau sa'alahul muta'allimu an dzalika lam yujibahu. Dan jika pelajar atau murid itu menanyakan sesuatu, ya ilmu yang dia belum berhak untuk mengetahuinya, maka hendaknya seorang pengajar itu tidak menjawabnya. Wa yu'arrifuhu anna man'ahu laisa syuhhan. Namun juga dijelaskan kepada muridnya tersebut bahwa pengajar tidak menjawab itu bukan bentuk sesuatu yang pelit, ya, bukan pelit dalam membagikan ilmu. Bal syafaqatan wa lutfan. Ya, namun justru tidak menjawabnya pertanyaan tersebut itu adalah bentuk kasih sayang dan kelembutan kepada mereka. Ai maksudnya, lau annal muta'allima sa'ala mu'allimahu an mas'alatin yaghlibu 'ala dhannil mu'allimi annal muta'allima lan yafhama jawabaha. Jika seorang murid atau pelajar itu bertanya kepada gurunya mengenai suatu permasalahan atau dengan pertanyaan yang menurut pandangan guru tersebut atau menurut sangkaan kuat dari guru tersebut bahwa muridnya tersebut tidak akan memahami jawaban dari pertanyaannya tersebut. Karena mungkin memang ilmunya belum sampai, ya, atau memang ya jawabannya itu tidak terlalu bermanfaat bagi murid tersebut. Ya. Wala yastau'ibuhu, dan juga muridnya tersebut tidak akan mampu ya mengerti atau memahami jawaban dari pertanyaan tersebut. Fa innal mu'allima la yujibuhu 'ala su'alihi. Maka guru atau pengajar tidak perlu menjawab pertanyaannya tersebut. Lima taqaddama, ya, dengan alasan yang telah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Ya, karena bisa jadi itu justru akan merusak muridnya tersebut. Wa 'alaihi an yubayyana lahu anna 'adama ijabatihi laisa syuhhan 'alaihi bil 'ilmi. Namun guru tersebut, pengajar tersebut harus menjelaskan kepada muridnya bahwa tidak dijawabnya pertanyaan tersebut itu bukan merupakan bentuk pelit dalam membagikan ilmu. Bal inna hadza minasyafaqati alaihi. Ya, justru ini merupakan bentuk kasih sayang kepada muridnya tersebut. Wal lutfi bihi, dan juga bentuk belas kasihan atau lemah lembut kepada muridnya tersebut. Li'annal kalama ma'ahu fi syai'in la yastau'ibuhu, ya karena berdiskusi dengan muridnya pada sesuatu hal yang dia tidak dapat mampu untuk mengerti. Wala yafhamuhu, dan juga dia tidak dapat memahami perkara tersebut. Laisa min maslahatihi, ini bukan merupakan maslahat bagi muridnya tersebut. Kama madha, ya sebagaimana penjelasan yang telah berlalu. Wa min amthilati dzalika, dan di antara contoh hal tersebut, an yas'ala talibu an mutasyabihatil qur'ani. Misalnya seorang penuntut ilmu pemula itu bertanya dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang mutasyabih, yang mutasyabihat dari Al-Qur'an. Nah, kita tahu ulama ada yang membagi ayat Al-Qur'an menjadi muhkamat, yang sesuatu yang sudah jelas maknanya, dan mutasyabihat, yang sesuatu yang masih perlu takwil. Ya, tidak semua mampu untuk menakwil ayat Al-Qur'an yang mutasyabihat. Ya, dan dikhawatirkan ya, murid tersebut akan kebingungan. Ya. Maka ini contoh dari pertanyaan yang belum perlu dijawab. Au an daqa'iqil masailil khilafiyyatil far'iyyati, atau seorang penuntut ilmu pemula itu bertanya tentang rincian permasalahan khilafiyah. Dan permasalahan khilafiyah itu far'iyyah, cabang. Ya, misalnya dalam perkara fikih yang cabang. Kemudian bertanya rinciannya. Ya, siapa saja, apa saja perbedaan pendapat yang ada dalam hal ini. Ya, siapa saja ulamanya, apa bantahan antara masing-masing ulama. Itu tentu belum bermanfaat bagi penuntut ilmu pemula. Dan dikhawatirkan belum paham. Maka seorang guru tidak perlu menjawab pertanyaan tersebut. Wa nahwi dzalika, dan yang semisal dengan hal tersebut. Ya, kemudian berikutnya, athaniya asyara, adab ke-12 dari seorang pengajar dalam pengajarannya. At-tawadu'u lit-talabati wal-lainu lahum. Atau at-tawadu'u lit-talabati wal-lainu lahum. Ya, tawadu' di hadapan para muridnya dan juga bersifat lembut kepada mereka. Bersikap lembut kepada para murid. Kemudian, qawluhu, beliau mengutip ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala dalam risalah beliau, وَيَنْبَغِي أَلَّا يَتَعَظَّمَ عَلَى الْمُتَعَلِّمِينَ, ya. Dan hendaknya seorang pengajar itu tidak merasa dirinya besar di hadapan para penuntut ilmu, di hadapan para muridnya. Bal yalinu lahum, ya, namun justru hendaknya berlemah lembut kepada mereka, wa yatawadu, dan juga ya, merendahkan hati, ya, rendah hati di hadapan para muridnya. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala menjelaskan, ai maksudnya yanbaghi lil muallimi alla yudhhirul kibra wat ta'azuma amamal muta'allimina. Hendaknya seorang pengajar itu tidak menampakkan sifat sombong dan juga sifat merasakan dirinya hebat di hadapan para penuntut ilmu. Fayas dari hadza, ya misalnya merendahkan orang lain, ya, atau merendahkan sesuatu. Wa yatarafa'u an hadza, atau merasa dirinya itu lebih tinggi dari orang lain. Kemudian wa yatabakhtaru fi misyatihi, dan juga misalnya seorang guru itu ya berjalan dengan cara jalan yang sombong. Ya, tidak perlu diperinci, namun ya kita tahu ada jalan yang ya, merasa dirinya itu hebat, ya, tampak sombong. Kemudian wa yatashaddaqu fi kalamihi, dan juga dalam berucap itu dibuat-buat, ya, diliuk-liukkan atau difasih-fasihkan, yang menunjukkan ya dirinya itu fasih dalam berucap. Maka yang merendahkan hal ini merasa dirinya tinggi terhadap orang lain, berjalan dengan sombong, ya kemudian dibuat-buat dalam cara bicara, fa inna hadza wa ghairahu min suwarit ta'adzumi. Maka hal-hal tersebut dan juga yang sejenisnya itu merupakan salah satu bentuk ya membanggakan diri, ya merasa dirinya itu besar, ya merasa dirinya itu hebat. Fa'ilun 'adzimun tuna mahabbati thullabi li mu'allimihim. Ya dan ya khaladuna itu penghalang ya. Itu akan menjadi penghalang yang besar dari kecintaan murid kepada gurunya. Ya, murid jika melihat gurunya itu sombong, ya, merasa dirinya hebat, itu tentu akan terhalang untuk dapat mencintai gurunya tersebut. Wastifadatihim minhu. Dan juga ya karena sudah tidak cinta pada gurunya, maka akan sulit juga bagi para murid untuk mengambil faedah ilmu dari gurunya. Bal alaihi an yalina lahum wa yatawadda'u. Namun justru hendaknya seorang pengajar itu bersikap lemah lembut kepada para murid dan juga bersikap rendah hati. Wa yakunu kal wahidi minhum. Dan hendaknya ya, menyatu, ya, menjadi bagian dari para muridnya tersebut. Fi hududin muayyanatin. Namun walaupun membaur dengan murid, namun masih dalam batasan-batasan yang tertentu. Karena tetap guru dan murid itu kedudukannya berbeda. Guru harus dihormati, murid harus hormat. Walaupun dianggap setar. Wadawa bito mu'tabarotin. Dan juga masih dalam ya ukuran-ukuran yang masih dihormati. Misalnya bercanda, ya berdiskusi itu masih ada koridor-koridor yang harus ditaati. Jangan sampai kemudian murid itu merasa gurunya itu teman, ya kemudian hilang rasa hormatnya, ya tidak boleh. Mengapa tidak boleh dilanggar batasan-batasan tersebut? Li'alla tadhi'a haibatul mudarrisi. Ya supaya wibawa dari guru itu tidak hilang. Ya kalau guru itu terlalu berbaur dengan muridnya sehingga hilang adab-adab, maka wibawa guru itu akan hilang. Kemudian wayan falituz zimamu min yadihi, dan hilang ya kendali dari tangan gurunya. Kalau sudah terlalu dekat, ya kemudian merasa guru itu teman, tidak ada adab, maka hilang kendali dari guru. Ya guru mengajari, menasihati murid itu menjadi sulit. Ya, namun yang baik ya tetap berbaur namun dalam batasan tertentu. Wa hadza ad'a ilal mahabbati wal qabuli wal iqbali. Ya dengan seorang guru itu bersikap lemah lembut dan bersikap rendah hati itu akan ya lebih mengundang kepada kecintaan murid ya dan juga penerimaan dari murid dan juga para murid itu akan datang kepada gurunya. Wa idza kana al-insanu ma'muran bitawadhu'i li ahadin nasi. Dan jika manusia itu diperintahkan untuk bersikap tawadhu rendah hati kepada masing-masing individu manusia. Fa kaifa biman yatlubul ilma? Maka bagaimana di hadapan orang yang menuntut ilmu? Tentu lebih dituntut untuk tawadhu. Kemudian beliau melanjutkan tafsiru qawlihi ta'ala wakhfidh janahaka lil mu'minina. Yaitu tafsir dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala wakhfidh janahaka lil mu'minina. Qauluhu, kemudian beliau mengutip ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala, wa fit tanzilil hakimi, ya, dan di dalam Al-Quran yang mulia, wakhfidh janahaka lil mu'minina, ya, dan rendahkanlah ya, sayapmu di hadapan orang-orang yang beriman. Ya, maksudnya, berendah hatilah. Ya. Atau di sini disebutkan dalam surat Al-Hijr ayat 88. Ya, kemudian beliau melanjutkan, ai alin lahum janibaka. Ya, lembutkanlah ya, dirimu di hadapan mereka. Atau di sini, wal arabu dan orang-orang Arab, tutliku khafdol janahi kinayatan anit tawadu'i. Dan orang Arab itu mengungkapkan atau menggunakan ungkapan khafdol janah, merendahkan sayap, itu adalah kinayatan anit tawadu'i. Itu merupakan kiasan dari tawadu'i. Wattawadu'u min ajmalil akhlaqi wa arfa'iha. Wattawadu'u min ajmalil akhlaqi wa arfa'iha. Dan tawadu' adalah di antara akhlak yang paling mulia dan juga yang paling tinggi. Wa huwa khafdul janahi, yaitu merendahkan sayap. Wa ilanatul janibi, dan juga melembutkan atau bersikap ramah. Min ghairi madhallatin, namun tanpa menghinakan diri. Artinya kita merendahkan diri, yang merendahkan hati, kemudian bersikap ramah, namun jangan sampai menghinakan diri. Wa huwa dittul kibri, dan tawadu itu lawan kata dari sombong. Qala al-Hasanu, ya al-Hasan rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, ya, at-tawadu'u an takhruja min manzilika. Yang namanya tawadu' itu adalah engkau keluar dari rumahmu, wa la talqa musliman, dan tidaklah engkau menemui seorang muslim, illa ra'aita lahu 'alaika fadlan. Ya, melainkan engkau melihat ada kelebihan yang dimiliki oleh orang tersebut dibanding diri kita. Jadi yang namanya tawadu, setiap kita bertemu dengan seorang muslim, kita melihat ada kelebihan yang dia miliki dari diri kita. Kita lihat catatan kaki, ini dapat dilihat di Ihya'u Ulumiddini, yang buah karya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, Al-Mujallada Thalitha, jilid ketiga, Safhat Athnatai wa Arba'ina wa Thalathimi'atin, pada halaman 342. Kita kembali ke atas. Wa fi manthuril hikami, dan di dalam untaian hikmah orang Arab terdahulu, man dama tawadu'uhu kathura sadiquhu. Barang siapa yang terus-menerus tawadu', maka dia akan memiliki banyak sahabat. Kita lihat catatan kaki, ini dapat dilihat di Adabud Dunya Waddini, buah karya Al-Mawardi rahimahullahu ta'ala, Safhata Sab'in wa Mi'ataini, pada halaman 207. Kita kembali ke atas. Wa qad madhal kalamu, dan telah berlalu penjelasan, fit tawadu'i inda adabil mudarrisi fi nafsihi. Telah berlalu penjelasan mengenai tawadu ketika menjelaskan adab seorang pengajar terhadap dirinya sendiri. Kemudian beliau melanjutkan, amthilatun min tawadu'il mu'allimi. Contoh dari bentuk tawadu'nya seorang guru, wa min suwari tawadu'il mu'allimi, dan di antara bentuk tawadu'nya seorang guru, al-awwalu yang pertama, ilqa'us salami ala tullabihi. Yaitu menyampaikan salam kepada dia, atau menyebarkan salam ke hadapan para muridnya. Qabla darsi wa ba'dahu, baik itu sebelum pelajaran dan juga setelah pelajaran. Fahadha sababun fi isya'atil mahabbati. Maka ini dapat menjadi sebab tersebarnya rasa cinta bainal mu'allimi wa tullabihi. Tersebarnya rasa cinta antara guru dan para muridnya. Wa huwa yush'iruhum biqadrihim indahu, dan ini juga menunjukkan ya kedudukan para murid di sisi gurunya tersebut. Karena dengan mengucapkan salam itu berarti gurunya ya memuliakan atau menghormati para muridnya, sehingga ya muridnya itu merasa bahwa dirinya itu dihormati. Wa bitawadu'i mu'allimihim lahum. Ya, dan juga menunjukkan tawadu'nya guru kepada mereka. Karena seharusnya yang memulai salam itu orang yang lebih muda, ya, atau muridnya. Tetapi di sini yang memulai salam itu adalah gurunya. Itu menunjukkan ya sikap rendah hati dari gurunya. Atsani, ya bentuk tawadhu yang kedua, alla yahtaqira ahadan min tullabihi. Ya. Bahwa seorang guru itu hendaknya tidak merendahkan seorang pun dari murid-muridnya. Ya, jangan sampai merendahkan seorang pun dari murid-muridnya. Hatal kusala minhum. Ya, walaupun orang-orang yang malas di antara murid-muridnya tersebut. Bal yushaji'uhum. Ya, bahkan hendaknya guru itu ya, memberi semangat kepada murid-muridnya yang malas tadi. Wa yarfa'u min sya'nihim. Dan mengangkatnya dari keadaan mereka yang malas tersebut. Fa inna hadza anfa'u lahum. Karena memberikan semangat dan memotivasi mengangkat dari keadaan malasnya itu lebih bermanfaat bagi mereka dibanding dicela karena mereka malas. Atsalitsu bentuk tawadhu yang ketiga, qabulul fa'idati minatullabi, yaitu menerima faedah yang disampaikan oleh muridnya. Misalnya muridnya memberikan faedah yang berkaitan pada suatu cabang ilmu, maka hendaknya seorang guru itu tetap menerima faedah tersebut, walaupun itu berasal dari muridnya. Wa'adamu ihtiqariha, dan kalau muridnya itu menyampaikan faedah, jangan direndahkan. Ya, jangan sampai merendahkan faedah yang diberikan oleh muridnya tersebut. Wa'idharul farhi biha, dan hendaknya menyampaikan rasa senang, karena muridnya menyampaikan faedah tambahan. Wattasyji'u 'alaiha, dan memberikan semangat. Ya bagus itu. Ya, hendaknya diteruskan memberikan faedah-faedah seperti ini. Mengapa? Li'anna hadza mimma yazidu min hafzit tullabi 'ala tafkiri. Karena yang seperti itu ya dapat menambah atau mungkin karena yang seperti ini itu dapat ya, menjadi motivasi tambahan bagi murid untuk berpikir. Ya karena apa? Ya pikirannya kemudian disampaikan faedah dari pikirannya itu ternyata diterima oleh baik ya diterima dengan baik oleh gurunya. Maka itu akan memotivasinya untuk berpikir. Kemudian wasyaja'ati fi ibda'ir ra'yi, dan juga memotivasi murid ya, untuk dapat menyampaikan atau mengemukakan pendapat. Wastifrajil mawahibi, dan yang seperti itu juga dapat ya, mengeluarkan atau mengembangkan bakat yang dimiliki oleh muridnya tersebut. Rabi'u yang keempat, al-isgha'u litalibi indal munaqasyati, yaitu mendengarkan pendapat muridnya ketika sedang berdiskusi. Jadi didengarkan, jangan langsung dibantah. Didengarkan dulu ketika berdiskusi apa pendapat muridnya. Fa in kana su'alan ajabahu birifqin. Kalau muridnya itu dalam diskusi itu bertanya, maka jawablah dengan lemah lembut. Wa in kana ibda'a fikratin au fahmin talqahu biinsafin. Dan kalau muridnya tersebut ya, menyampaikan pemikiran atau suatu pemahaman, maka hendaknya ya, diterima dengan adil. Ya, apa makna insaf di sini? Fa'inka nasawaban wa faqahu wa qabilahu birtiyahin. Ya, fa'inka nasawaban wa faqahu wa qabilahu birtiyahin. Kalau pendapatnya itu benar, ya, pemikiran atau pendapatnya benar, itu diterima pendapatnya, ya disetujui dan diterima dengan ya, senang hati, ya, dengan menunjukkan rasa gembira. Itu insaf. Wa in kana khata'an nabbahahu 'alaihi. Akan tetapi jika pemikiran atau pemahamannya keliru, ya diluruskan, ya dinasihati dan diluruskan. Wa dzalika bi i'adati siyaghatihi. Ya, dan meluruskannya, menasihatinya itu dengan ya, diperbaiki ungkapannya, ya, diparafrase yang baik. Au taudihihi, atau dengan menjelaskannya. Kita lihat catatan kaki. Unzur ini dapat dilihat di Al-Alaqatu Bainat Thalibi wal Muallimi, ya safhata 80 halaman 80, atau Ma'al Muallimina safhata 36 halaman 36. Kita kembali ke atas. Al-Thalitha Asyara, adab ke-13 bagi seorang guru ya, dalam pengajarannya. Khirsul Muallimi ala ta'limi wa muwadzabatihi 'alal huduri, atau hirsul muallimi 'ala ta'limi wa muwadzabatuhu 'alal huduri, yaitu kesungguhan mengajar dalam kesungguhan pengajar dalam pengajarannya, dan juga bersemangat ya, bersemangat dalam kehadiran ya, jadi seorang guru itu hendaknya bersemangat dalam mengajar, dan juga bersemangat juga dalam kehadirannya ya, rajin dan juga semangat dalam kehadirannya. Qauluhu, kemudian beliau mengutip ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu taala, wa yanbaghi an yakuna harisan ala ta'limihim muhtamman bihi, dan hendaknya seorang pengajar itu ya semangat dan tekun dalam mengajari muridnya dengan penuh perhatian. Wa mu'athiran lahu ala hawaiji nafsihi, dan ya mendahulukan kepentingan muridnya dibandingkan dengan kepentingan dirinya sendiri. Ya, jadi seorang guru yang baik itu bersemangat dalam mengajar ya, kemudian dengan penuh perhatian, dan juga mendahulukan kepentingan muridnya dibandingkan kepentingan dirinya sendiri. Kemudian beliau melanjutkan, hadza fihi bayanu adabin min adabit tadrisi. Maka di penggalan ini itu ada penjelasan mengenai salah satu adab pengajaran. Wal muradu bihi at-tadrisu fil masjidi wa nahwihi, dan yang dimaksud di sini adalah ya pengajaran kelas dalam masjid dan yang sejenisnya. Wa huwal hirsu 'alal muwadzabati 'ala hudurid darsi, yaitu bersungguh-sungguh untuk rajin datang ya, rajin hadir dalam dars ya, dalam pelajaran. Bihaitsu yakunul mudarrisu muhtamman bidarsihi tahdhiran wa huduran. Ya, dari sisi seorang guru itu ya memberikan perhatian yang besar ya, dalam pelajarannya, baik dalam persiapan dan juga kehadirannya. Kemudian mu'athiran lahu 'ala hawaiji nafsihi, dan juga mendahulukan kepentingan muridnya dibandingkan kepentingan dirinya sendiri. Fala yatakhallafu li adna sababin, dan jangan sampai seorang guru itu ya tidak hadir di dalam dars ya, atau membolos dari dars karena sebab yang sepele ya, sebab yang kecil kemudian tidak hadir, misalnya hujan gerimis, wah saya malas ya, kemudian tidak hadir padahal murid-muridnya menunggu. Au yatrukut darsa li aqalli aridin, atau kemudian meninggalkan dars ya karena adanya ya insiden yang kecil. Mungkin sempat terjadi perselisihan pendapat dengan muridnya, hanya kecil saja ya, kemudian merasa tersinggung kemudian meninggalkan pelajaran. Jangan sampai seperti itu. Bal 'alaihi an yulazimal hudur. Ya justru hendaknya seorang guru itu terus-menerus hadir dalam pelajarannya. Ma lam yakun hunaka daruratun, ya selama tidak ada hal darurat yang menghalangi hal tersebut. Wa an yataghallaba 'ala katsirin mimma ya'ridu lahu bitartibin wa husni tasarrufin. Ya, dan hendaknya memprioritaskan kepada ya mayoritas yang tampak baginya ya, dengan tertib dan juga dengan ya tabiat yang baik. Wa idza kana al-mudarrisu yu'athiru hudura ad-darsi 'ala hawaiji nafsihi, maka jika seorang guru itu mendahulukan, ya, memprioritaskan menghadiri pelajaran dars daripada kepentingan dirinya sendiri, fali an yu'athirahu ala ma zada ala dhalika min babi aula. Ya, maka seorang guru itu akan mendahulukan kepentingan murid dari perkara-perkara yang ya, lebih penting dari hal tersebut. Ya, min babi aula. Ini merupakan pembahasan bab aula. Ya, ini menunjukkan kesungguhan dengan ya, mendahulukan atau memprioritaskan kepentingan murid. Kemudian kita lanjutkan Ar-Rabi'a Asyara yang ke-11. Al-Farhu bihuduri tullabi wa tarhibi bihim. Yaitu merasa gembira dengan kehadiran para murid. Ya, dan juga menyambut gembira terhadap kedatangan mereka. Jadi merasa gembira dan juga menyambut dengan gembira juga. Qauluhu, kemudian beliau mengutip ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu taala dalam risalah beliau, yaitu Adabut Darisi wal Mudarrisi. Wa yurahhibu bihim inda iqbalihim ilaihi. Dan hendaknya ya menyambut gembira apabila para murid itu datang ke kelasnya. Wa yudhhiru lahumul bisyra wa talaqatal wajhi, dan juga menampakkan di hadapan mereka kegembiraan dan juga ya wajah yang riang, wajah yang manis. Ya, wajah yang gembira. Jadi jangan sampai bermuka masam ketika di dalam kelas. Beliau melanjutkan, hadza min suwari tawadu'il muallimi lil muta'allimi. Ini merupakan salah satu bentuk tawadu'nya pengajar di hadapan para muridnya. Wa huwa farhuhu bitullabihi, yaitu menunjukkan kegembiraan di hadapan para muridnya. Wa tarhibuhu bihim, dan juga seorang guru itu menyambut gembira, ya, menyambut gembira, memberikan sambutan yang ramah kepada para muridnya. Wa idharul bishri wa talaqatil wajhi inda liqa'ihim, dan juga ketika bertemu dengan para muridnya itu menampakkan kegembiraan dan juga wajah yang manis. Awit dukhuli alaihim fi qa'atit tirasati, atau juga menunjukkan kegembiraan atau wajah yang manis ya ketika masuk ke kelas-kelas, ya, ke kelas-kelas pelajaran yang ya ada mereka di sana. Mengapa? Li'annahum auladuhu kama taqaddama. Ya, karena murid-muridnya itu adalah anak-anak para pengajar, sebagaimana yang telah berlalu penjelasannya. Wa hadza khuluqun jamilun. Ya, maka yang seperti ini, ya, gembira kemudian menyampaikan atau menunjukkan wajah yang manis, itu adalah akhlak yang mulia. Athna alaihil ulama'u wal murabbuna. Yang akhlak ini itu dipuji oleh para ulama dan para pendidik. Wa idha kana hadha matluban fi ahadin nasi. Dan jika bersikap ramah, ya, menyambut gembira dan bermuka manis itu diperintahkan, ya, dituntut kepada para tiap individu manusia, fakaifa bil muallimi al murabbil ladzi huwa qudwatun litullabihi wa ghairihim. Ya, kalau setiap orang itu dituntut untuk bermuka manis dan bersikap ramah, ya, dan gembira, ya, maka bagaimana dengan seorang guru yang merupakan seorang pendidik yang dia adalah teladan bagi para muridnya dan juga selain muridnya. Qala Abu Ja'farin Al-Mansur, ya, berkata Abu Ja'far Al-Mansur rahimahullahu taala, in ahbabta an yakthura tsana'ul jamilu 'alaika minan nasi, ya, jika engkau suka, ya, banyak, ya, jika engkau suka banyak mendapatkan pujian yang indah, ya, kepadamu dari para manusia, bighairi na'ilin, ya, namun tanpa meminta, ya, tentu saja pujian itu bukan sesuatu yang diminta. Falqahum bibishri husnin. Ya, maka hendaknya ya, temuilah mereka ya, atau jumpailah manusia dalam keadaan ya, gembira lagi baik. Artinya dengan kita bersikap baik dan gembira itu, ya, pujian manusia akan datang kepadanya. Kita lihat catatan kaki. Ini dapat dilihat di Ainul Adabi wasiyasati wa Zainul Hasabi warriyasati. Ya, buah karya Ali bin Abdurrahman Al-Andalusi. Safhata arba'in wa khamsina wa mi'atin pada halaman 154. Kita kembali ke atas. Waqila lil'attabiyyi. Ya, dan dikatakan pada al-attabi, seorang penyair. Innaka talqan nasa kullahum bil-bishri. Ya wahai al-attabi, engkau itu setiap bertemu dengan manusia, engkau menjumpai para manusia dengan penuh kegembiraan. Qala, maka al-attabi beliau menjawab, daf'u dughinatin, daf'u dughinatin bi'aisari ma'unatin. Ya, daf'u dughinatin bi'aisari ma'unatin. Itu merupakan ya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa dengki ya, dengan perbekalan yang paling mudah. Ya, cukup senyum. Kita menyebar senyum, kemudian dengan kegembiraan, itu akan menghilangkan rasa dengki dari manusia. Waktisabu ikhwanin bi'aisari mabadzulin. Dan juga itu dapat menjadi sesuatu yang ya, sarana untuk memperoleh saudara ya, dengan pengorbanan yang paling sedikit. Ya, dengan senyum saja, maka ya, orang akan ingin dekat kepada kita. Sehingga kita mendapatkan banyak saudara. Kita lihat catatan kaki, ini dapat dilihat di Bahjatul Majalisi. Ya, buah karya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala. Kita kembali ke atas. Waqala Muhammad bin Hazimin, dan berkata Muhammad bin Hazim, wa maktasabal mahamida talibu, wa maktasabal mahamida talibuha, bimithlil bishri wal wajahit taliqi. Ya. Dan tidak ada hal yang lebih dapat ya, memberikan pujian pada orang-orang yang menginginkannya, ya, yang semisal dengan senyuman dan juga wajah yang ya, tanpa beban. Maka dengan memberikan senyuman dan gembira, ya rasa gembira, senyuman dan wajah yang tanpa beban, itu merupakan perkara yang paling mudah bagi seseorang yang ingin mendapatkan pujian. Kita lihat catatan kaki, ya dapat dilihat di Al-Masdarus Sabiqu, ya, referensi sebelumnya berarti Bahjatul Majalis, buah karya Al-Qurtubi, rahimahullahu ta'ala. Al-Mujallad al-Awwala, jilid pertama, Safhata Sittin wa Tis'aina wa Khomsimi'atin, halaman 596. Kita kembali ke atas. Yaqulu ba'dul murabbina dimna wasiyatihi lil mudarrisi. Berkata sebagian para pendidik, ya, ketik atau di dalam wasiatnya kepada para pengajar. Aqbil ala tullabika kama yuqabilus sabahu. Sambutlah, ya, sambutlah para muridmu sebagaimana sambutannya pagi. Ya, jadi kita harus bersikap sebagai pengajar, seorang pengajar itu harus menyambut muridnya sebagaimana pagi menyambut hari. Yahmilun nasyata wal hayata wan nura. Pagi hari itu membawa kegembiraan dan kehidupan dan juga cahaya. Fayuqabilu alaika mustayqidhina wa'ina. Maka kalau kita menyambut para murid seperti pagi, maka para murid itu akan mendatangi kita ya, dengan ya, sudah siap dan penuh perhatian. Ya, dalam keadaan siap dan penuh perhatian. Wa yasiru ma'aka ala tariqi syautan ba'idan. Maka kalau mereka itu sudah siap, ya, dan sudah penuh perhatian, maka para murid itu akan berjalan bersamamu, menempuh jalan dalam perjalanan yang panjang. Artinya bisa belajar dengan baik ya, dalam waktu yang lama. Karena sambutan yang baik. Duna an yudarikahum futurun, ya tanpa mereka itu ditimpa rasa futur atau lesu. Au yaghsyahumun nu'asu, ya dan juga mereka tanpa ya tertimpa rasa kantuk. Ya, jadi mereka bersemangat, tidak futur dan juga tidak mengantuk. Yas'aluna fatujibu, mereka bertanya maka engkau menjawab. Watas'alu fayujibuna, engkau bertanya mereka juga menjawab. Kelasnya atau pelajarannya menjadi hidup. Ya, karena semuanya bersemangat. Watakunu min waro'i dzalika harakatun dzihniyatun da'ibatun. Ya, dan jadilah di belakang hal tersebut itu ada semangat dan mentalitas yang sungguh-sungguh. Lakum fiha ghunmun kabirun wa manafi'u. Maka bagi kalian, wahai pengajar, itu di dalam hal tersebut, itu ada, ya ada, ya rampasan, ya ada, ya benda, ya atau ada harta, ya harta yang besar dan juga manfaat-manfaat yang besar. Ya, atau perolehan yang besar dan juga manfaat-manfaat yang besar. Kemudian beliau melanjutkan, la tuqbil alaihim kama yuqbilul lailu. Dan janganlah engkau menyambut mereka sebagaimana sambutannya malam. Faqilal wata'ati, ya di mana malam itu ya berat tekanannya kan. Gelap malam itu tekanannya besar. Bati al khuta, ya dan juga ya lambat gerakannya. Tamshi ka'annama rijalaka syuddata bisalasili. Ya maka karena ya sambutanmu itu seperti sambutan malam, engkau berjalan itu seolah-olah kedua kakimu itu terbelenggu dengan rantai. Yaqra'una fi wajhikal khidlani wal futuri wat takallufi. Ya, dan para murid itu membaca di hadapanmu ya yang penuh dengan ya keterlantaran ya kemudian lesu dan juga ya membebani diri sendiri, tidak ada semangat di situ ya, seperti malam hari. Tukallimuhum bilisanin athirin, dan juga engkau berbicara dengan mereka dengan cara bicara yang ya buruk. Wa fikrin musyarradin, dan engkau juga berbicara dengan mereka dengan ya, pikiran yang tidak tertata. Ghaira abahin lima yajri haulaka, ya, dan engkau juga tidak memperhatikan apa yang terjadi di sekitarmu. Ya, jadi suasana pelajarannya itu sudah suram. Kemudian beliau melanjutkan, faya qidutullabu annadawatis saghirata fi faslika. Ya fayaqidutullabu annadawatis saghirata fi faslika ala ghairi maw'idin. Dan akhirnya para pelajar, ya karena tidak kondusif, akan membentuk kelompok-kelompok kecil di dalam kelasmu, ya tanpa janjian atau tanpa izin. Wayattakhidunal qararati wa anta la tadri, dan juga mereka akhirnya membuat keputusan-keputusan tanpa engkau mengetahui. Ya, kelasnya sudah tidak kondusif. Wa yaqa'u fariqun minhum fi naumin amiqin, dan sebagian di antara para murid itu ya tidur dengan lelap di dalam pelajaran. Yahlumuna fihi an qad maradat. Ya, dan di dalam mimpi mereka itu mereka berharap atau mereka bermimpi bahwa engkau itu sakit. Ya, maaf. Wa yaqa'u fariqun minhum fi naumin amiqin yahlumuna fihi an qad maritta. Wa yaqa'u fariqun minhum fi naumin 'amiqin yahlumuna fihi an qad maritta. Dan sekelompok murid tersebut itu tertidur dengan lelap yang dalam mimpi mereka itu mereka berharap engkau sakit. Wa akhadta ijazatan tawilatan lil amadi. Dan juga engkau mengambil cuti atau izin yang panjang untuk waktu yang lama. Artinya apa? Mereka tidak mengharapkan kehadiran kita. Kelas kita itu tidak menarik, ya, kemudian tidak, kemudian suram. Ya. Guru juga terbebani, murid pun juga terbebani dalam kelas. Ya, berharap gurunya itu sakit saja dan izin. Tidak hadir itu lebih baik daripada kelasnya seperti ini. Ya, ini yang harus kita hindari. Kita lihat catatan kaki, ini ada di Rosa Ilu. Lam yahmil hal baridu. Ya, buah karya li syaikhi Abdir Ra'ufi al-Lubadiyyi. Buah karya al-Syaikh Abdir Ra'uf al-Lubadi. Majallatul Jami'atil Islamiyyati. Majallah di Jami'ah Islamiyah. Al-Mujallad al-Khamsina. Ya, jilid ke-50. Safhata Khamsin wa Thalathina. Pada halaman 35. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamina. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.